Mitra bisnis iklim demokrasi Indonesia berkembang menjadi sangat pesat hingga saat ini. Tidak heran meski Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin pemerintahan khususnya yang berpikiran cemerlang dan mampu melahirkan kebijakan yang baik bagi masyarakat, ternyata tidak selalu mudah untuk diimplementasikan. Apalagi bila terbentur dengan proses politik di parlemen, juga pemerintah daerah, dan elemen-elemen lain di masyarakat sendiri. Berbeda dengan zaman Orde Baru, walau demokratisasi belum bisa berkembang, ide-ide perbaikan negara cenderung mudah diserap oleh seluruh penyelenggara pemerintahan. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, kenapa di era demokrasi seperti ini, di mana ide-ide cemerlang bisa datang bebas dari mana saja dan bisa sangat transparan dibahas, namun lemah dalam implementasinya? Karena itu makanya kita harus berubah cara berpikir kita. Dulu, kalau orang punya ide, teknokrat punya ide, yang paling penting dia sebetulnya adalah meyakinkan Pak Harto. Pak Harto setuju, maka kebijakan itu bisa jalan. Karena siapa orang yang nggak setuju kemudian dihukum, bisa ditangkap pada waktu itu. Sekarang kan kita nggak mungkin lakuin itu. Karena itu pemerintah kalau dia harus membuat kebijakan, dia nggak bisa lagi dengan cara seperti itu. Dia harus punya kemampuan untuk meyakinkan parlemen. Dia harus punya kemampuan untuk meyakinkan media. Dia harus punya kemampuan untuk meyakinkan masyarakat. Dia harus punya kemampuan untuk meyakinkan pemerintah daerah, masyarakat di daerah. Dan ini adalah sebuah proses politik yang harus dijalankan. Lobi sana, lobi sini. Kalau di Amerika itu, di kantor presiden ada yang namanya West Wing. Tugasnya kalau Obama mau bikin sebuah kebijakan, dia akan lobi itu parlemen, kongres, untuk meyakinkan ini baik. Dia akan lobi semua sehingga sebuah polisi itu bisa diterima. Selain itu, kenapa selalu penyakit lamanya juga ada di soal koordinasi? Ini bagaimana, Mas? Itu yang tadi saya bilang, fungsi-fungsi itu yang kemudian harus dilakukan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu mau dijalankan, itu semuanya bekerja. Di sisi lain, pemerintah sampai sekarang juga punya banyak badan yang dibentuk untuk memperlancar proses koordinasi. Tapi kenyataannya, keadaan bisa dibilang tidak terlalu ada perubahan. Ya, kalau kita lihat ya, di sini kan lucu sebetulnya, ada sebuah kebijakan pemerintah, kita nggak lihat proses di parlemennya itu seperti apa, sejauh mana approach-nya. Saya ambil contoh deh, buat apa dibentuk sekretariat gabungan, setgap? Kan idenya dibuat setgap adalah bahwa kemudian bisa dibicarakan seperti proses itu kemudian disetujui. Buat apa dibentuk partai koalisi? Itu kan untuk mensupport pemerintah sebenarnya di dalam polisinya, bukan mempertahankan presidennya, tetapi di dalam polisinya, makanya kemudian mereka koalisi. Kalau Anda koalisi, Anda dikasih kursi menteri, kemudian partainya nggak setuju menterinya tetap bertahan, apa nama koalisinya, apa gabungannya, gitu. Ini kan persoalan-persoalan logik aja sebetulnya. Ya, pemerintah mau naikin BBM. Pemerintah punya yang namanya setgap, di mana partai-partai bicara di situ, koordinasi di situ, diyakinkan. Kalau mereka membentuk sekretariat gabungan kan harus ada support. Pemerintah di situ menjelaskan. Tujuan, salah satu tujuan dari koalisi di mana menteri dari partai politik diakomodasi kan juga adalah itu. Ini kan lucu kalau menterinya diakomodasi tetapi kebijakan pemerintah tidak mau disupport. Ya ngapain dikasih? Demikian Khatib Basri, saya Gerry Sadewa.